تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ada tujuh orang sahabat, digelari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu? Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik Ibnu Nadhar, Abu Hamzah Al-Ansari. Yang ketiga, yang keempat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang kelima Jabir bin Abdullah. Yang ke sebelum yang kelima ada yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Dikumpul oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. Siapa yang hafal dua bait syair? Jadi bacanya itu begini. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Harus disukun ra'nya, jangan tumbaca al-athar. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi ibn Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabir wa zaujatun nabi. Antum hafal dua bait syairnya, hafal tujuh orang nama sahabat.